yang masa mudanya dihabiskan untuk ketaatan. Berbeda dengan keumuman pemuda yang mayoritasnya sanibidina azanillah wa iyakum, masa muda mereka dihabiskan dalam perkara-perkara yang sia-sia. Dihabiskan dalam perkara yang justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk bermain-main, tidak ada ihtimam, tidak ada semangat untuk beribadah, yang ada hanya menuruti hawa nafsunya ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum. Maksud hadis ini demikian. Bukan berarti pemuda yang langsung gede tanpa melewati masa kanak-kanak, tidak ada. Nah, baik. Hadis yang mulia ini, sanibidina azani Allah wa iyyakum, diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Namun sanadnya dhaif. Ya, hadis ini lemah di sanibidina azani Allah wa iyyakum. Secara sanad, secara tinjauan ilmu hadis, hadis ini dhaif. Hadisnya lemah. Kalau dikatakan lemah, berarti tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Walaupun makna yang ditunjukkannya adalah makna yang benar. Ya, secara makna hadis ini benar dengan izin azani Allah wa iyyakum, dikuatkan oleh dalil-dalil yang lainnya. Ya. Padanya terdapat keutamaan pemuda yang menghabiskan masa mudanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwasanya salah satu golongan yang nanti di yaumul kiamat akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di saat tidak ada naungan selain naungan Allah azza wajalla. Salah satunya pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Ini keutamaan tersendiri bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi taufik mengenal agama yang benar sejak usia belia. Bagaimana dengan yang mengenal Islam yang sesungguhnya, yang mengenal kebenaran dalam keadaan usianya sudah berumur ikhwanibidin azani Allah wa iyyakum? Mungkin dia mengenal dakwah yang benar sudah berkepala tiga, sudah beranak pinak, ya. Nah, bahkan mungkin sudah memiliki cucu dan semisalnya, maka tidak ada kata terlambat ikhwanibidin azani Allah wa iyyakum. Apakah mereka masih bisa mendapatkan keutamaan yang sama seperti yang dimiliki oleh pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamat? Jawabannya ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, na'am, masih ada kesempatan bagi mereka-mereka yang mengenal kebenaran dalam keadaan usianya sudah lanjut ikhwanibidina azani Allah wa iyyakum, atau mungkin dianggap sudah terlambat padahal tidak. Masih ada jalan bagi mereka mendapatkan keutamaan yang sama yang bisa diraih oleh pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Di dalam hadis yang sama Rasulullah SAW ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, ada tujuh golongan dari umat manusia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul kiamah di saat tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah azza wajalla. Ya. Ada tujuh golongan. Salah satunya pemuda yang tumbuh di atas ketaatan. Juga golongan yang lain ini tadi kita nanti Allah wa iyyakum yang bisa diraih oleh hamba-hamba yang sudah berusia ketika mengenal kebenaran. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulani sahabba fillah, dan dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaih wa iftaraqa alaih, dia berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa diraih oleh orang-orang yang sudah berusia ketika mengenal kebenaran isani berdina azani Allah wa iyyakum. Dia meraih keutamaan tersebut melalui jalan lain, yaitu al-hubbu fillah wal-buhdu fillah. Dia mencintai saudaranya atau membenci orang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan duniawi semata. Dia cinta kepada saudaranya bukan karena banyaknya harta yang dimiliki oleh orang tersebut, tapi karena kesalehan yang ada pada dirinya, yakni bidina azali Allah wa iyyakum. Karena dia hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, tatkala dia membenci saudaranya, yakni bidina azali Allah wa iyyakum, bukan karena tendensi-tendensi duniawi semata, namun dikarenakan yakni bidina azali Allah wa iyyakum, hamba tersebut adalah hamba yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, ini jalan yang lain yang bisa kita tempuh, yang mungkin merasa sudah berumur ketika mengenal Al-Haq. Bahkan pada hadis yang sama ada jalan yang kedua yang juga bisa diraih bagi siapa saja dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa rajulun, dan juga seorang laki-laki yang bersendirian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail, menegakkan salat malam, misalnya bidina azani Allah wa iyyakum, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fafadat aynah, kemudian kedua matanya mengalirkan air mata karena takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bisa diraih oleh hamba-hamba yang sudah berumur ketika mengenal kebenaran yang sendiri bidina azani Allah wa iyyakum. Dan itu semua jalan-jalan atau tujuh golongan yang ada dalam hadis tadi, yakni bidina azani Allah wa iyyakum, bisa kita raih salah satunya dengan mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mencintai orang lain karena Allah, ketentuannya ada dalam agama kita. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tatkala bersendirian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala meneteskan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ditemukan jawabannya di dalam agama kita, yakni bidina azali Allah wa iyyakum. Nah, ini makna yang ditunjukkan oleh hadis ini. Baik. Adapun sifat yang disinggung dalam hadis ini, yang ini merupakan inti pembahasan kita dalam kitab ini, yakni bidina azali Allah wa iyyakum. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-ajab. Allah merasa kagum ya, kepada sebagian dari hamba-hambanya yang memiliki keistimewaan. Nah, sifat ini adalah sifat yang sabitah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala melalui dalil yang lain. Gitu ya, melalui dalil yang lain. Kalau dengan hadis ini dikarenakan hadis yang lemah, maka tidak bisa kita gunakan sebagai dalil. Walaupun maknanya benar, tapi secara sanadnya, secara tinjauan ilmu hadisnya adalah hadis yang lemah, maka tidak bisa kita gunakan sebagai sanad dan dalil. Karena sebagaimana yang kita terangkan di awal, untuk sifat-sifat yang ada dalam sunnah kita terima, kita imani, kita tetapkan dengan syarat hadisnya sahih. Nah, untuk sifat yang disinggung dalam hadis ini, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala melalui dalil yang lain. Karena hadisnya lemah. Nah, dalil yang lain misalnya begini, azani Allah wa iyyakum, yang menetapkan sifat al-ajab bagi Allah. Allah kagum kepada sebagian hambanya adalah hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ajiballahu min qawmin, Allah subhanahu wa ta'ala merasa kagum terhadap sebuah kaum, yadkhuluna al-jannata fis salatin, mereka masuk ke dalam surga fis salatin, ya, karena rantai yang membelenggu mereka. Ya, masuk ke dalam surga karena rantai yang membelenggu mereka. Ikan ibadina azani Allah wa iyyakum. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari hadis nomor 3010. Nah, kalau ini hadisnya sahih, sehingga Allah memiliki sifat al-ajab. Allah kagum terhadap hamba-hambanya. Di sini Allah melalui berita dari Rasulullah SAW merasa takjub, kagum terhadap sebuah kaum yang masuk ke dalam surga karena rantai yang membelenggu mereka. Ini terkait dengan tawanan perang. Ya. Jadi yang dimaksud oleh hadis ini itu terkait dengan orang-orang kafir yang menjadi tawanan perang kaum muslimin. Mereka dibelenggu ikhwanuddin azani Allah wa iyyakum dengan rantai-rantai. Ya, karena tawanan perang, khawatir nanti memberontak atau membuat kerusakan atau kabur, ya, sehingga dibelenggu dengan rantai. Kalau dibelenggu pakai tali rafia, muncul di sana jadi azani Allah wa iyyakum. Nah, gitu ya. Kalau mungkin zaman sekarang diborgol, gitu ya, supaya nggak kabur. Nah, yang tadinya ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan berani, ya, menentang Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian terlibat peperangan dengan kaum muslimin, ya. Ketika mereka kalah dalam peperangan dengan Badar, azani Allah wa iyyakum, kemudian menjadi tawanan perang kaum muslimin, di saat mereka mendengarkan kebenaran dari Al-Qur'an Karim, kebenaran dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Yang tadinya kufur, yang tadinya ingkar, bahkan sampai memerangi Islam dan kaum muslimin, angkat senjata untuk memerangi kaum muslimin, kemudian dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tangan-tangan para mujahidin, berubah menjadi tawanan perang. Yang bisa mendengarkan hadisnya Rasul dijelaskan, ya, turunlah hidayah pada hati orang tersebut di hadirin hadirin Allah wa iyyakum, sehingga dia mengucapkan dua kalimat syahadat tanda dia masuk dan memeluk agama Islam. Nah, baik. Sehingga sifat al-ajab, ya, Allah Subhanahu wa taala takjub dan kagum kepada sebagian hamba-hambanya, ini merupakan sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil tadi, hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Nah, adapun dengan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Hudzam al-Nabhisi rahimahullah, dikarenakan hadis yang lemah, hadis yang dhaif, sekalipun maknanya sahih, tidak bisa kita jadikan sebagai sandaran dalil. Mungkin ada yang bertanya, bukankah Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah seorang imam, seorang master, ya, di bidang ilmu syariah, kok bisa menyebutkan hadis yang lemah? Ya, ketika menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya demikian atau tidak kira-kira? Ya, kok bisa? Imam sekaliber Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, imam besar dari mazhab Hanabilah, menyebutkan hadis yang dhaif dalam kitabnya. Ketika menyebutkan contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jawabannya ini ketika azani Allah wa iyyakum huwa ma'dzurun. Beliau rahimahullah taala, demikian pula imam-imam yang lainnya ini ketika azani Allah wa iyyakum yang mungkin memiliki kekurangan yang sama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka hadis-hadis yang lemah dan semisalnya ini ketika azani Allah wa iyyakum mendapatkan udzur. Kenapa kok diberi udzur? Dikarenakan di masa mereka yang dikatakan azani Allah wa iyyakum tidak semudah masa sekarang ini dalam mencari sanad sebuah hadis. Ya. Kalau zaman sekarang masya Allah betul-betul dimudahkan kitab-kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW lengkap dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya, semua ada. Dalam keadaan masa dahulu, di masa Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Syafi'i, Al-Imamu Malik, bahkan Al-Imamu Ibn Budama, ya, dan juga masa-masa yang dekat dengan mereka, yaitu Medina Azani Allah wa Iyyaku, tidak semudah zaman sekarang. Ya, tidak semudah zaman sekarang dalam menemukan sanad sebuah hadis. Nah, sehingga mereka dengan keterbatasan ya, sarana yang mereka miliki Allah wa iyyakum mengumpulkan semua jalan-jalan hadis yang ada sehingga terkadang mereka menganggap sahih sebuah hadis padahal lemah karena ada penyakit yang lain dari jalan yang lain misalkan Allah wa iyyakum sehingga kita berudzur ya, kepada mereka Allah wa iyyakum. Nah, kalau zaman dahulu untuk mendapatkan satu hadis ikhani bedina azani Allah wa iyyakum luar biasa perjuangannya. Ada yang hanya untuk mendapatkan satu hadis melakukan perjalanan ya, selama sebulan penuh satu hadis saja. Kalau zaman sekarang tinggal duduk manis ya. Kalau nggak punya uang beli kitab-kitabnya ada maktabah syamilah di depan komputernya tinggal klik jebret keluar semua. Kan gitu ya. Janganlah satu hadis, ribuan hadis dia dapatkan dengan duduk di depan komputernya. Nah, itu sekarang. Zaman dahulu tidak semudah itu yang dikenalkan oleh Allah wa iyyakum. Sehingga para ulama di zaman tersebut menghukumi sebuah hadis, menilai sebuah hadis sesuai dengan ilmu yang ada pada mereka. Sesuai dengan pengetahuan mereka terhadap dalil-dalil atau jalan-jalan hadis tersebut. Nah, sebatas yang mereka ketahui, dilihat, oh ini masuk dalam kategori sahih menurut mereka, sehingga disahihkan. Ternyata di kemudian hari, misalkan, ya, dengan apa namanya dimudahkannya jalan-jalan menemukan hadis-hadis Rasulullah SAW sarana dan prasarannya betul-betul dimudahkan ya ternyata diketahui di belakangan oh ini hadisnya lemah. Nah itu bukan menunjukkan celah bagi ulama-ulama terdahulu yang tadi berjalan Allahu wa iyyaku. Nah hasil penilaian mereka itu merupakan hasil dari kemampuan yang ada pada diri mereka yang ingin dinazami Allah wa iyyaku dengan sarana yang ada pada zaman mereka yang ingin dinazami Allah wa iyyaku. Nah, baik. Sehingga hal-hal yang seperti ini yang ingin dinazami Allah wa iyyaku harus ada pada setiap kaum muslimin yang tidak mudah memberikan prasangka yang jelek kepada para ulama di kalangan kaum muslimin. Selanjutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam يبحث الله إلى رجلين. الله سبحانه وتعالى tertawa ya kepada dua orang, melihat dua orang dari kalangan hamba-hambanya. Bahika yang haku artinya tertawa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang demikian. Sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan tertawanya makhluk. Baik. Qatala ahaduhuma al-akhar, yang mana salah satu dari keduanya membunuh yang lain. Jadi ada dua orang, yang satu membunuh yang kedua. Tsumma yadkhulani al-jannah, ternyata dua orang tadi sama-sama masuk surga. Nah, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini kejadian yang dialami oleh ibadah Allah wa'ayyakum oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala di medan pertempuran jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dulunya dia kafir, berada di barisan kaum musyrikin, membantai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan kaum muslimin, mati sebagai syuhada, nah masuk surga. Pembunuhnya tadinya masih kafir. Ternyata di kemudian hari, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu taubat untuknya, diberi taufik dan ilham untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masuk ke jalan Islam dan mati di atas keislaman. Ketika nanti dia mulia masih kaget, sang korbannya nanti kan enggak tahu apa yang terjadi setelah dia wafat. Tahu-tahu lu, si Fulan tak ikut-ikut masuk surga. Bukannya dulu dia membunuh saya pada peperangan ini. Misalkan dengan izin Allah wa iyyakum. Maka melihat hal yang demikian, Allah Subhanahu wa taala tertawa dengan izin Allah wa iyyakum. Dan ingat, sifat ini kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zahirnya, dan harus diyakini sesuai dengan kemuliaan Allah Azza wa Jalla, tidak sama dengan tertawanya makhluk manapun yang kami berdiri azani Allah wa iyyakum. Nah, dari hadis yang mulia ini kami berdiri azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita, ya, an al hidayah biyadillah, yang namanya hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha'u min ibadihi, Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah tadi kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Orang yang tadinya musyrik, tadinya kafir, sangat-sangat menentang Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, sangat membenci Islam dan kaum muslimin, belum tentu yang berdina azami Allah wa iyyakum mati di atas kekafiran. Ya mungkin saat ini termasuk deretan orang-orang kafir, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, belum tentu ditutup kehidupannya dengan kekafiran pula yang berdina azami Allah wa iyyakum. Ada kemungkinan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Sehingga prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak diperbolehkan memastikan siapapun dengan tanpa dalil pulang ke jannah atau pulang ke neraka. Mengatakan misalkan orang kafir yang saat ini masih hidup, ya dikatakan, wah ini orang kafir satu ini neraka tempatnya ini. Loh kok bisa? Masya Allah, coba untuk perhatikan bagaimana penentangannya kepada Allah dan Rasulnya, pelecehannya terhadap Islam dan kaum muslimin, betul-betul hamba yang durhaka, yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini neraka tempatnya ini. Jadi dipastikan masuk ke dalam neraka. Ini bukan sikap yang benar. Karena tidak menutup kemungkinan di kemudian hari nanti akan diberikan azani Allah wa iyyakum, Allah membukakan pintu hidayah untuknya sehingga dia memeluk agama Islam. Begitu pula sebaliknya, yang saat ini akan diberikan azani Allah wa iyyakum berada di atas kebenaran, yang saat ini berada di atas hidayah tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mencabut hidayah tadi wal iyadu billah, sehingga menyebabkan hamba tersebut ikhwanuddina azami Allah wa iyyakum menutup akhir kehidupannya dengan kejelekan, mendapatkan suul khatimah wal iyadu billah. Nah, yang dulunya saleh, yang saat ini misalkan saleh, masya Allah taat beribadah, hamba yang berada di atas bimbingan Al-Quran, berada di atas bimbingan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh ridwanullahi taala alaihim ajmain, bukan jaminan dia menutup kehidupannya dengan keimanan pula yang diberikan oleh Allah wa iyyakum, karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati-hati kami di atas agamamu. Ya muqarribal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, wahai Zat yang membolak-balikkan hati dengan cepat, palingkan hati-hati kami menuju ketaatan kepadamu. Alhamdulillah azani Allah wa iyyakum, sehingga harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga hidayah tersebut sampai akhir hayat kita. Ya kana jadina azani Allah wa iyyakum. Naam. Fa hadha wa ma ashbahahu mimma sahha sanaduhu wa ujjilat riwayatuhu nu'minu bihi ولا نرده ولا نجحده. Sifat-sifat yang demikian dan sifat-sifat yang semisal dengan hal itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih sanadnya, disebutkan, dinukilkan dari rawi-rawi yang adil, rawi yang terpercaya kejujurannya, terpercaya agamanya, bukan rawi yang lemah hafalannya, juga bukan rawi yang pendusta atau yang suka memalsukan hadis, dan semisalnya akan dimintakan Allah wa iyyakum. Untuk bab hadis harus dipersyaratkan sahih sanadnya. Kalau sahih sanadnya, nu'minu bih, wajib kita imani. Nah, Allah turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam terakhir, kita imani akan dimintakan Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala merasa takjub kagum terhadap sebagian hamba-hambanya, kita imani hanya bidzina azali Allah wa iyyaku. Allah Subhanahu wa taala tertawa melihat dua orang yang sama-sama masuk surga dalam keadaan dulunya salah satu dari keduanya membunuh yang lain, kita imani hanya bidzina azali Allah wa iyyaku. Wala naruddah, tidak selayaknya kita tolak atau kita tentang. Wala najhaduhu, ya sama, ya naruddahu najhaduhu, kita tolak, kita tentang, kita nyebutin hasani Allah wa iyyakum. Wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahirahu, yang juga tidak layak, tidak sepantasnya kita menta'wil-ta'wilkan, merubah-rubah maknanya dari makna yang zahir. Ya, tidak mau menerima karena dirasa tidak mungkin hal itu ada pada Allah Subhanahu wa taala, atau tendensi-tendensi yang lainnya yang kami dengar ya Allah wa iyyakum, akhirnya dirubah-rubah. Ya, nah, tidak demikian seharusnya seorang muslim. Wala nusyabbihuhu bi sifatil makhluqin wala bi sifatil muhdatsin, dan tidak pula layak bagi kita menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Nah, sifat makhlukin dengan sifat muhdatsin itu sama. Ya, semakna. Baik, sehingga sifat-sifat yang di atas, Allah turun ke langit dunia, Allah takjub, kagum terhadap sebagian hamba-hambanya, tertawa atau semisalnya hanya berdiri azan ya Allah wa iyyakum, tidak sama dengan makhluknya. Ya, karena Allah menyebutkan di dalam firman surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan apapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala Dialah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat dengan begini hadirin ya Allah wa iyyakum. Wa na'lamu anna Allah Subhanahu la syabiha lahu. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa dengannya. Wa la nadhira, tidak ada yang setara dengan Allah Azza wa Jalla. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, wa kullu ma yukhayyalu fi dhihni aw khatara bil bal fa inna Allah taala bikhilafihi. Dan segala sesuatu yang terhayalkan dalam imajinasi kita, terlintas dalam benak kita, maka yakini, ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan hal itu. Terkadang sebagian pihak ketika mendengarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah beristiwa di atas arsy-Nya, kemudian Allah turun ke langit dunia, terkadang muncul bayangan-bayangan dalam benak kita, muncul imajinasi-imajinasi dalam pikiran kita, ya kan ibadina azali Allah wa iyyakum, berusaha membayang-bayangkan, menggambarkan seperti apa Allah Subhanahu wa taala turun dan semisalnya. Ini termasuk perkara yang harus kita tepis, ya ibadina azali Allah wa iyyakum. Karena sama halnya kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan imajinasi pikiran kita. Ya. Walaupun secara lisan tidak kita ucapkan Allah itu seperti ini turunnya. Tapi ketika kita biarkan pikiran-pikiran tersebut, imajinasi-imajinasi tersebut berkembang, ya, dalam pikiran kita ya sanimatin Allah wa iyyakum, secara tidak langsung kita telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang ada dalam benak kita. Padahal kita tidak memiliki ilmu tentang masalah itu, ya sanimatin Allah wa iyyakum, sehingga tepis sejauh-jauhnya. Nah, ketika muncul bayangan demikian langsung dihilangkan dari hati kita dengan Allah wa iyyakum. Ini termasuk permainan syaitan la'anallah yang biasa memberikan waswas kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan mereka dari as-siratal mustaqim. Nah, ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Semua sifat-sifat yang ada baik di dalam Al-Qur'an, demikian pula yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, diimani dengan keimanan yang benar, diterima dengan sepenuh hati, sanidatina azali Allah wa iyyakum, tanpa ditolak atau dirubah-rubah maknanya, dan tidak diserupakan dengan makhluk manapun. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Adapun contoh-contoh sifat yang lainnya dan juga keterangan dari Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu.